Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa marala ma ba'd. Tayyib, wal munfasil sekarang ya. Wal munfasilu, dan dhamir al munfasil huwa alladhi yubtada'u bihil kalamu wa yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyar, yaitu dhamir yang dimulai dengannya suatu ucapan dan posisinya jatuh setelah illa pada pilihan. Naam, yang bukan harus pada tuntutan darurat dalam bait syair. Ini sudah lewat penjelasannya. Nah, wadhalika nahu iyaka min qawlika iyaka akramtu wa ma akramtu illa iyaka. Naam, iyaka, iya di sini sebagai maf'ul bihi muqaddam, ya. Dan takdim al-maf'ul bihi seperti ini yufidu madha? Dari segi makna yufidul hasr, yakni memberi faedah adanya pembatasan. Iyyaka akramtu berarti hanya engkau yang aku muliakan. Begitu pula contoh setelahnya, ma akramtu illa iyyaka. Iya di situ juga sebagai maf'ul bi. Naam, kalimatnya didahului dengan manafiyah, kemudian ada illa istitsna, ya, yang seperti ini ma, kemudian ada illa juga yufidu madza? Yufidul hasr, juga menunjukkan pembatasan. Jadi ma akramtu illa iyyaka, tidak ada yang aku muliakan kecuali engkau. Jadi ma akramtu illa iyyaka sama dengan iyyaka akram itu dari segi makna pembatasan bahwa hanya engkau yang saya muliakan. Nah, i'rabnya dulu ya. Iyyaka akramtu. Yang belum mengi'rab, tafadhal. Hati i'rabaha. Qum. Harfun dalun. Nah, itu singkatnya khitab. Al-mufrad mudhakkar singkatnya apa? Alal mukhatab. Kalau mu'annath alal mukhatabah. Nah, baik. La mahlum ila Arab. Lanjut. Naam. Ma akramtu illa iyyaka. Siapa yang belum? Naam. Gampang ini. Hah? Fadhal. Sama i'rab dengan akram di sebelah itu. Nah, terus illa harfu istitsna. Nah, ayo. Ha? Harfun dalun ala al-khitab Enggak lengkap kalau gitu. Alal mukhatab. Tayyib. Walahu aidan 12 dhamiran. Dan dhamir munfasil juga terdiri dari 12 dhamir. Itsnan lil mutakallimi wa khamsatun lil mukhatabi wa khamsatun lil ghaibi. Naam. 2 untuk mutakallim, 5 untuk mukhatab, dan 5 untuk al-ghaib. Fa awwaluha, pertama iyaya, wa hiya lil mutakallimi wahdahu mudzakkaran kana aw muannatsan, untuk al-mutakallim pembicara sendiri, dia laki-laki atau wanita. Nahu iyaya akramta. Ya, i'rabnya sama dengan yang di atas itu. Jadi iya dhamirun munfasilun mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam. Kemudian yang setelahnya itu semuanya harf dalun 'ala, di sini al-ya harfun dalun 'ala takallum. Naam, 'ala al-mutakallimi. Ya, namanya harf, semua harf itu ya mabniun la mahalla lahu minal i'rab. طيب. Kemudian akramta sama i'rabnya tadi sudah antum i'rab. Ini fi'il dan fa'il. Nah, jadi ia ini adalah maf'ul bi muqaddam, kemudian akramta adalah fi'il dan fa'ilnya. Atsani yang kedua iyana wa hiya lil mutakallim alladhi ma'ahu ghayruhu aw al mu'allimi li nafsihi. Untu al mutakallim, pembicara yang bersamanya orang lain, atau untuk pembicara yang memuliakan dirinya dengan bahasa kami, itu lebih mulia, lebih kedengaran mulia ketika mengatakan kami daripada saya. Nah, nahu iyana akramta. Naam. Jadi sama i'rabnya ya, untuk akram itu sama fi'il dan fa'il. Kita tinggal mengi'rab saja dhamir munfasilnya ini. Nah, jadi iya maf'ul bi muqaddam. Kita lihat saja hurufnya na, berarti di sini sebagai apa? Nah, harfun dalun ala madza? Ala takallum. Nah, la mahalla min al-i'rab. Kita lihat di sebelum lanjut, kita lihat di bawah di hasyiah ini semua kili semuanya. Lihat setelah i'rab nomor 5 halaman 186 itu. Halaman 186 i'rab, catatan kaki nomor 5, setelah i'rab ada keterangan ya. Waqis ala hadzal i'rabi. Nah, ini aja, ini sudah mewakili semua nanti. Waqis dan qiyaslah ya. Qiyaskanlah ala hadzal i'rabi, atas i'rab ini, baqiyatal amthilatil atiyati ya, seluruh contoh yang tersisa setelahnya yang akan datang. Illa annaka taqul, ya, hanya saja engkau mengatakan fi iyyaka wa iyyaki, ya, wa iyyakuma wa iyyakum wa iyyakunna, wal kaf harfun dalun alal khitab. Nah, jadi iyyaka, iyyaki, iyyakuma, iyyakum, iyyakun, itu semuanya ada kafnya ya. Jadi kafnya di i'rab harfun dalun alal khitab, la mahalla min al-i'rab. Kemudian kita lihat untuk iyyakuma ada tambahan mim dan alif. Mimnya kita i'rab apa? Lil'imad, untuk sandaran ya alifnya itu. Wal alifu litathniyah. Naam. Al alif litathniyah, ini harfun dalun ala tathniyah. Naam. Kemudian untuk iyyakum al mim Wal mim fi iyakum, dan mim pada iyakum alamatun ala jam'id dhukur. Naam, alamat ala jam'id dhukur. Yani harfun yadulu ala jam'id dhukur. Naam, wal nun fi iyakunna, dan nun pada iyakunna alamatun ala jam'il inas. Tayyib. Ah, kemudian tersisa wa taqulu fi iyyahu wa iyyaha wa iyyahuma wa iyyahum wa iyyahunna, dan engkau mengatakan pada iyyahu, iyyaha, iyyahuma, iyyahum dan iyyahunna, wal ha'u harfun dalun 'alal ghaibah. Harfun dalun 'alal ghaibah. Nah, huruf yang menunjukkan atas ketidakhadiran. Naam. Nah, kemudian yang ada tambahannya ha itu iya ha, berarti wal alifu litasniyah. Nah, untuk mudzakkarnya kan tidak tambahan alif. Iyahu. Adapun untuk muannatsnya ada tambahan alif litasniyah iya ha. Kemudian iyahuma al mim wal mim. Wal mim lil imad pada iyahuma ya. Wal mim lil imad pada iyahuma. Naam. Wal alif lil tathnin. Faham ya? Jadi iyaha, jadi semuanya al-ha'nya harfun dalun 'alal ghaibah. Ini untuk ghaibah semua ini. Nah, tidak hadir semua. Kemudian lihat untuk yang mudzakkar iyyahu muannats iyyaha. Naam, kemudian kelanjutannya wal mim lil imad pada iyyahuma, kemudian alifnya litasniyah. Nah. Kemudian iyyahum al mim pada iyyahum alamat ala jam' adz-dzukur. Baik. Kemudian iyahunna an-nun fi iyahunna alamatu ala jam'il inas. Jelas ya? Ini sudah harus dikuasai ya. Baik. Ats-tsalitsu, naik ke atas lagi. Ats-tsalitsu iyyaka bi fathil kafi wa hiya lil mukhatabil mufrad al mudzakkar nahwu iyyaka akramtu. Naam. Hanya engkau yang aku muliakan. Ar-rabi'u iyyaki bi kasriha untuk muannats wa hiya lil mukhatabati al mufradati al muannatsati nahwu iyyaki akramti iyyaki akramtu. Naam, iyyaki akramtu. Naam, hanya anti yang aku muliakan. Tayyib. Al khamisu iyyakuma bi dhammil kafi wa hiya al muthanna al mukhatabi mudzakkaran kana muannatha untuk al muthanna al mukhatab. Dua yang diajak bicara, baik mudzakkar atau muannats. Nahu ya zaidani iyyakuma akramtu, ya hindani iyyakuma akramtu. Naam, sudah lewat i'rabnya ya. Ya harfun nida mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Zaidani munada. I'rabnya. Fadil, i'rabnya apa? Ah. Munada alam itu kan mabniyah. Mabni apa? Apa kaidahnya mabniun ala ma? Yurfa'u bihi. Ingat itu. Jadi dia mabniun ala alal alif fi mahalli nasbin munada. Tayyib. Adapun nun i'rab al-tani fi ismil mufrad. Kemudian iyyakum akramtu, ini i'rabnya sudah. Ya hindani iyyakum akramtu, i'rabnya juga sudah. Naam. As-sadisu iyyakum bidhammiha. Wa hiya li jama'ati dhukuril mukhatabin. Nahu iyyakum akramtu. As-sabi'u iyyakunna bidhammiha wa hiya li jama'ati linathil mukhatabat. Nahu iyyakunna akramtu. Naam. Al-thaminu iyyahu bidhammil ha. Wa hiya lil mufrad mudhakkaril ghaib. Nahu iyyahu akramtu. At-tasi'u iyyaha bifathil ha. Wa hiya lil mufradatil mu'annathatil ghaibati. Al-ashiru iyyahuma bidhammil ha. Wa hiya lil muthannal ghaib mudhakkaran kana mu'annatha. Nahu az-zaydani iyyahuma akramtu. Al-hindani iyyahuma akramtu. Tayyib. Al-hadi asyara iyyahum bidhammiha wa hiya li jama'ati dhukuril ghaibin. Nahu iyyahum akramtu. Al-thani asyara iyyahunna bidhammiha wa hiya li jama'ati linathil ghaibat. Nahu iyyahunna akramtu. Kita lewati semua di atas ya. Tadi bahwa pada iyyaka, iyyaki, iyyakuma, iyyakum, iyyakunna kafnya adalah harfun dalun alal khitab. Kemudian mim pada iyyakuma lil imad, alifnya li litafniyah. Kemudian al mim pada iyyakum alamat jam' dzukur. An nun pada iyyakunna alamat jam'il i inath. Kemudian iyyahu, iyyaha, iyyahuma, iyyahum, iyyahunna. Al ha harfun dalun ala al ghaibah. Menunjukkan ghaibah, ketidakhadiran. Naam. Kemudian untuk iyyahuma mimnya lil imad, alif lit tathniyah, al mim pada iyyahum alamat jam' dzukur, an nun pada iyyahunna alam jam' al inath. Sekarang siapa yang mengi'rab az-zaidani iyyahuma akramtu? Yang belum. Hah? Gampang ini. Siapa yang belum? Coba katakan yang belum. Siapa lagi? Oh. Pentolan-pentolan yang belum ini. Hah? Endah bang. Antu? Fadhal. Az-Zaidani. Min al-asma'is Zaidan liannahu hey min al-afal khamsa min al-asma' az-zaidani aw muthanna tayyiba la ba's agak safar sedikit itu. Nah alas, maksudnya alas sukun. Al-ghaiba, jambi al-ghiba ya. Baik. Wal-alif. Akramtu singkat aja fi'il dan fa'il lah bak begitu. Tinggal di i'rab setelahnya. Akramtu kan fi'il dan fa'il kan? Nah, tinggal sekarang aina khabar al-mubtada? Al-jumlah, jumlah fi'liyah min al-fi'li wal fi'l bi muqaddam fi mahalli rafin khabar lil mubtada. Baik. Fa ad-damiru fi jami'i hadhihi al-amthilati damirun munfasilun. Jadi domir pada seluruh contoh-contoh ini domir munfasil mabniun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam. Wa akramtu fi'lun wa fa'il. Wa mithaluhu muqaddaman. Dan contohnya domir munfasil muqaddam. Ya. Sebagai maf'ul muqaddam minat tanzili dari Quran yang turun. Qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ha, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Muhammad. Tafadhal. Gampang. Nah, jangan kaget. Itu hanya ada maf'ul bi, kemudian ada fi'il dan fa'il. Ada waw ataf, selesai. Hah? Baik, Bang. Iya. Dipisah. Ya, ini alal khitab mu mudzakkar muannats. Nah, yakni alal mukhatab. Baik. Fa'iluhu alwaw iyyaka nasta'inu, i'rabnya sama, iya betul, iyyaka sama dengan iyyaka sebelumnya, kemudian nasta'inu i'rabnya sama dengan na'budu, persis sama ya, iya kan. Nah, jadi ini atfu mada? Ataf jumlah kepada jumlah ya. Wa mithalu mu'akhkharan. Contohnya yang mu'akhkharan qauluk ma akramtu illa iyyaka. Sudah di'rab tadi ya. Sudah kan? Naam. Sini iyyaka adalah maf'ul bihi ya mu'akhkhar pada posisinya didahului oleh illa istitsna. Naam. Diawali dengan ma nafiyah. Umma akramtu fi'il dan fa'il. Baik. Wa qawluhu ta'ala amara an la ta'budu illa iyyahu. Naam, amara an la ta'budu illa iyyahu. Kita sisakan i'rabnya pada pertemuan berikutnya. Ya, nanti ada yang mengi'rab ini kita selesaikan was-sahihu. Dan yang benar an-dhamira huwa iyya faqat. Yang benar bahwa sesungguhnya dhamir itu hanya iya saja. Baik. Walawahiqaha hurufun. Yakni wa anna lawahiqaha dan lawahiq huruf-huruf yang mengikutinya setelahnya hurufun adalah huruf-huruf tubayyinul murada. Tubayyinul murada huruf-huruf yang menjelaskan ya maksud yang diinginkan min ifradin berupa ifrad ya tunggal wa tathniyah dua wa jam'in jamak ya dalam hal ini dan wa tadhkir wa ta'nits dan menunjukkan untuk laki-laki dan wanita wa takallum ya wa khitab wa ghaibah pembicara yang diajak bicara lawan bicara dan yang tidak hadir wa hadha madhhabu sibawaihi dan ini madhab sibawaihi. Nah, siapa sibawai? Ada ta'liq di bawah sebagai faedah. Nah, sibawai adalah laqab li imamin nuhah. Gelar seorang imam ahli nahu. Ya. Beliau adalah hujjatul Arab. Hujjahnya orang-orang Arab dalam bahasa. Wa ra'isul basriyin. Nah, beliau adalah pemimpin ahli nahwu Basriyin. Sudah kita lewati bahwa mazhab Basriyin dalam nahwu lebih kuat daripada mazhab Kufiyin. Nah, namanya wasmuhu Amr ibn Uthmana ibni apa ini? Ibni Khanbar. Khanbar, Khanbar Al-Farisi. Nah, mana tidak tahu persisnya. Nah. Al-Farisi thumma al-Basri. Jadi asalnya Faris kemudian pindah ke Basrah. Al-Farisi thumma al-Basri sepertinya maksudnya dia awalnya dari Persia kemudian pindah ke Basrah dan menjadi Basri. Kemudian jadi penduduk Basrah. Disebutkan di sini akhadha an-nahwa 'anil Khalil, dia mengambil nahwu dari Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi dan seterusnya disebutkan guru-gurunya itu. Nah. Fa bara'a fihi wa sada ahli 'asrihi, kemudian dia menjadi hebat dalam ilmu nahwu ini setelah belajar dari guru-guru itu dan dia menjadi pemimpin ahli nahwu di masanya. Naam. Musannaf kitabahu al-mashhur al-musamma kitab Sibawai, yang mengarang kitabnya yang masyhur yang disebut kitab Sibawai. Naam. Sampai-sampai dikatakan kitabnya ini ya, innahu lam yusna qablahu wa la ba'dahu mithluh. Tidak ada kitab nahwu yang dikarang sebelumnya dan setelahnya yang bisa menandinginya. Baik. Ini sekilas ya. Fa'ala hadha, maka berdasarkan ini as-sahihu an taqula fi i'rab iyyaka akramtu. Yang benar ya, berdasarkan ini yang benar dalam mengi'rab iyyaka akramtu, iyya dhamirun munfasilun mabni 'ala as-sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bi muqaddam wal kafu harfun dalun 'ala khitabil mufradil mudzakkari. Naam, la mahalla lahu min al-i'rab waqis 'alaihi baqiyatal amthilah. Kiaskan atasnya contoh-contoh yang tersisa. Jelas ini ya semua ya. Barakallahu fikum, kita akan meninggalkan materi ini kecuali i'rabnya itu. Nah. Pada pertemuan berikutnya kita i'rab itu sebelum masuk ke pembahasan maf'ulul mutlak. Barakallahu fikum.